Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala as-sahabiyul jalil Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ثم قلت لهم, kemudian aku berkata kepada mereka, kepada rijal min Bani Salam, min Bani Salamah, yang mereka menjala mencerca Ka'ab bin Malik karena tidak meminta uzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal laki ya hadza ma'i min ahad, apakah ada yang menjumpai kejadian seperti ini bersamaku orang yang lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda hukumnya sampai datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Rasul berkata kepada Ka'ab bin Malik, ya faqum hatta yaqdi Allahu fik. Qalu, kata mereka, na'am, iya, laqiyahu ma'ak rajulan qala misla ma qulta wa qila lahuma mislu ma qila lak. Iya, ada dua orang, keduanya berkata seperti yang kau ucapkan, yakni berkata jujur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada uzur. Kemudian dikatakan kepada keduanya seperti yang telah dikatakan kepadamu, yaitu amma hadza faqad shadaq faqum hatta yaqdi Allahu fik, ditunda keputusannya sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan. Qala, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, qultu, aku katakan, man huma, siapa kedua orang tersebut? Qalu, kata mereka, Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Qala, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, fa dzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihi uswah. Mereka menyebutkan dua orang, nama dua orang saleh yang keduanya pernah ikut perang Badar, yang keduanya patut dijadikan uswah. Ketika mendengar ternyata ada dua orang saleh juga seperti dirinya, ditunda keputusannya sampai Allah yang memutuskan, ya, maka qala fa madaitu hina dzakaruhum li, aku pun akhirnya melanjutkan perjalananku, ya, ketika mereka menyebutkan bahasanya keduanya demikian keadaannya, seperti keadaan dirinya berkata jujur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menyatakan iya untuk pergi, untuk berdiri sampai datang keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasatu min bain man takhallaf anhu. Maka Rasulullah pun melarang untuk mengajak bicara kami bertiga. Ya, di antar sekian orang yang tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mengajak bicara kami bertiga, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Qala fajtana bannas au qala taghayyaru lana. Iya. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Mereka pun berubah sikapnya kepada kami. Hatta tanakkarat li binafsil ard. Fama hiya bil ardi lati arif. Sehingga menjadi asing rasanya bumi ini di jiwaku. Ya, seakan-akan bukan bumi yang aku kenal. Negeri yang bukan aku kenal, sehingga karena mereka semua menjauhi tiga orang yang soleh ini. Ya. Melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghajar, menjauhi, memboikot, tidak mengajak bicara ketiganya. Palabithna ada dalika khumsina laylah. Ya, kami pun tinggal dalam keadaan demikian selama 50 malam, 50 hari. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalil ya, di antara sekian dalil yang menunjukkan bahwasanya hajru al-mubtadi', hajru al-'asi itu masyru'. Ya, menjauhi, memboikot ahlu bid'ah, memboikot hizbiyin, memboikot ahlul batil, al-'asi, ini disyaratkan. Ketiganya orang-orang saleh dan terjatuh ya dalam kesalahan bukan bid'ah tetapi maksiat, tidak ikut perang jihad, tidak perang Tabuk berjihad. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memboikot mereka bertiga. Ini masyru'. Di antara sekian fawaid hikmah al-hajr, hajr al-mubtadi', ya hajru al-'asi al-fasiq adalah ini. Yang pertama adalah imtithal amrillah wa amri Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memboikot, menjauhkan diri dari ahlul batil adalah berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa idza ra'aital ladina khuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini pun menunjukkan tentang keutamaan mereka, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mubadirin, ya, bersegera berimtithal, ya, dalam melaksanakan, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tarkul kalam, ya, aw nahyu an tarkil kalam aktsar min salasati ayyam. Larangan tidak mengajak bicara seseorang lebih dari 3 hari ini fi umuri dunia, terkait dengan perkara-perkara dunia. Tidak boleh seorang memboikot temannya, tidak mengajak temannya bicara lebih dari 3 hari kalau dalam urusan-urusan duniawi. Adapun dalam masalah ad-din di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang memboikot 3 orang sahabat ini, iya, sampai 50 hari. Pada bisna ada dalik khamsina laylah, 50 hari. Qala, kata beliau, fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 orang temanku, ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, maka keduanya ya tinggal di rumahnya, duduk di rumah keduanya dan kadang menangis. ya, mereka orang sudah tua, ya, menangisi apa yang telah terjadi menimpa mereka, penuh penyesalan. Wa amma ana, adapun aku, fakuntu ashabbal kaum wa jiladahum, aku adalah orang yang paling muda di antara mereka, yang paling kuat di antara mereka. Di antara bertiga ini, yang paling muda, yang paling kuat adalah aku. Maka fakuntu akhruju, aku keluar dari rumah. Fa'ashadus shalah ma'al muslimin, aku mengikuti salat berjamaah bersama kaum muslimin, para sahabat. Wa'atubu fil aswaq, aku berkeliling di pasar. Ya. Qala wala yukallimuni ahad, dalam keadaan tidak ada seorang pun sahabat yang mengajak bicara aku. Inna huwa fil rahiman rahimakumullah. Di antara faedah hikmah al-hajr yang masru adalah ini. Memberikan pelajaran, yang memberikan efek jera bagi al-mahjur alaih, yang diberi waikot, dan juga memberi efek jera, memberi pelajaran bagi yang lain, orang-orang yang sampai meniru perbuatannya. Dan juga yang lebih dari itu, ya, dalam rangka menjaga agama kita dan agama kaum muslimin, terkhusus terkait dengan ahlul batil, terkhusus dengan hajru al-mubtadi', hajru ahlul batil, ya, kita menjauhi mereka, memboikot mereka, tidak berhubungan dengan mereka, untuk dalam rangka menjaga agama kita, menjaga akidah kita, manhaj kita, dan juga kaum muslimin, supaya tidak tertipu oleh mereka. Qala, kata beliau, wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Di sisi lain, disebutkan kata para ulama kita di sini pun menunjukkan, ya, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kokohnya, kuatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di atas al-haq. Iya, apa yang menimpa beliau, boikot yang beliau terima, yang beliau rasakan, tidak, iya, menyebabkannya kemudian patah harang, tidak menyebabkannya kemudian putus asa, tapi tetap terus senantiasa berusaha, iya, di atas al-haq, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, ketika beliau sedang di tempat duduknya setelah selesai salat, sengaja datang mengucapkan salam kepada Rasul. Taqulu fi nafsi, dalam keadaan dalam hatinya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini punya pikiran yang berkata dalam dirinya, dalam hatinya, hal haraka syafatihi bi radhi salam amla, ingin tahu kalau aku salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul akan menggerakkan dua bibirnya menjawab salam atau tidak. Tsumma usalli qariban minhu wa sariqu an-nawar, kemudian aku pun salat di dekat Rasul, sengaja beliau salat di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencuri-curi pandangan bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, fa idza aqbaltu ala salati nazar ilayya, ternyata kalau pas aku sedang salat terlihat khusyuk salat, Rasul melihat aku, memandang aku. Iya, rahmahnya beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Wa idza safattu nahwahu a'rada anni, tapi kalau aku menoleh melayangkan pandangan kepadanya, Rasulullah pun berpaling dariku, tidak ingin menampakkan melihat aku. Qala, kata beliau, hatta idza qala dzalika 'alayya min jaffatil muslimin, ya, sehingga ketika telah lama ia berlalu, aku rasakan kekakuan dari kaum muslimin menimpaku, memboikot beliau. Masya itu aku berjalan, hatta tasawwartu jidara ha'ita biqatadah, hingga aku pun ia meloncati tembok dari kebun Abu Qatadah. Wahuwa ibnu ammi, dan dia adalah anak pamanku. Silian Rafaid yang kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama kita menunjukkan boleh seorang masuk ke halaman, ke kebun orang lain jika diketahui kita tawakan keriduan dia. Ia tanpa izin masuk ketika kita tahu dia ridho akan perbuatan kita. Sebagaimana Ka'ab bin Malik masuk ke kebun Abu Qatadah karena beliau tahu tentang keadaan Abu Qatadah yang dekat dengannya akan ridho dengan perbuatannya. Karena beliau adalah sepupu. Ibnu Ammi itu sepupu anak pamanku. Wa ahabbun nas ilayya, dan bahkan orang yang paling dekat, orang yang paling aku cintai di antara sekian yang ada adalah Abu Qatadah. Memiliki hubungan dekat dengan kata dengan Ka'ab bin Malik. Tapi ternyata orang yang paling beliau cintai di antara sekian yang ada ketika itu, fasalam tu'adai, aku salam kepada Abu Qatadah, fawallahi demi Allah, ma radda alayya salam, beliau tidak menjawab salamku. Disalami juga tidak mau jawab. Padahal orang yang paling aku cintai adalah dia, Abu Qatadah. Faqudulahu, aku katakan, ya Abu Qatadah, wa ya Abu Qatadah, ansuluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah, aku tuntut engkau untuk menjawab dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku memintamu dengan nama Allah, memintamu dengan nama Allah untuk menjawab, apakah engkau tahu aku cinta kepada Allah Rasulnya? Pasal kata, ternyata Abu Qatadah diam, tetap enggak mau ngomong. Fa'udtu, aku ulangi lagi. Fanasyadtuhu, aku tuntut lagi dengan nama Allah, aku minta untuk jawab dengan nama Allah. Pasal kata dia, diam. Nah, fa'udtu, fanasyadtuhu, aku ulangi lagi. Faqala, kata Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, fafadat ainaya, maka ia menangislah beliau, keluar dari mata, dari dua mata beliau, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ternyata orang paling beliau cintai pun sama dalam rangka menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memboikot dirinya, tidak mau bicara dengan Abu Qatadah, dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini khul fil rahimun rahimakumullah. Semestinya kita adamul muhabah fid din. Ya, tidak ada pilih kasih dalam beragama. Al-haqqu ya ahabbu ilaina min kulli ahad. Karena itulah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang terdekat dengannya sepupunya. Tapi ini perintah Rasul untuk memboikotnya, maka ya Abu Qatadah tidak mau mengajak bicara, tidak mau menjawab Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika itu. Sampai sini kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Nah,